gandum badan, dirimu tak mungkin ku persiakan. Hanya padamu cinta yang bersemi seindahnya surgawi. Begitulah sumpah hatiku ini, di dalam sepi memuja dirimu. Bagaikan setia ombak dan pantai yang amat sukar dipisahkan. Cinta yang hadir bukan dipaksa, lahirnya dari luhur budi. Sejuk terasa sebab melanda ke jiwa. Begitu hakikatnya terjadi, cinta dan rindu jadi sakti. Engkau dan aku sama merintih kerana dia. Rindu di puncak maligai, bagai sembilu yang mengiris hati. Pedih membara kasih tak kesampaian, menanti sentuhan belayanmu. Sayang padamu ku pinta, hayatku di kandung badan, dirimu tak mungkin ku persiakan. Hanya padamu cinta yang bersemi seindahnya harum surgawi. Hanya padamu cinta yang bersemi seindahnya harum surgawi. Thank you. takdir yang menentukannya, ku tak berkuasa memasti bahagia. Benar kata pujangga, kita bisa merencana di depan kita. bebas samakan dunia bila arah dah punya. yang